Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma iftah lana abwaaba rahmatika wahdina ila sabilika wa adkhilna fi zumratis salihin. Pendengar RRI yang kami hormati dan yang kami muliakan, sangat berbahagia pada kesempatan ini kita dapat bertemu melalui udara pada radio yang kita cintai, RRI Medan. Karena Allah masih memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita untuk dapat berkarya, melaksanakan ibadah kebaikan, menebar nilai-nilai ukhrawi dalam kehidupan dunia kita. Kesempatan ini akan kita coba untuk melanjutkan kajian-kajian yang merupakan mutiara dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam bedah tafsir Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi pada surah Al-Maidah ayat yang ke-30. Al-Maidah artinya adalah surah hidangan, karena ada cerita tentang maidah, hidangan yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa dan beserta sahabatnya pada akhir daripada surah Al-Maidah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah dan enteng untuk membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah dia seorang di antara orang-orang yang merugi. Nah, pendengar yang berbahagia, Al-Maidah ayat yang ke-30 ini menggambarkan kepada kita bagaimana ya Allah menceritakan sebuah gejolak nafsu yang ada pada diri si pembunuh. Dalam kasus ini adalah Qabil. Ayat-ayat yang lalu menceritakan bahwa terjadi perselisihan yang sangat keras antara dua anak Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil. Qabil tidak menerima dia harus menikahi saudara kandungnya yang merupakan satu kelahiran atau saudara tauaman, saudara kembar dari si Habil. Dia ingin menikahi saudara kembarnya yang sekali lahir dengan dia. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahwa salah satu cara untuk mendapatkan keridhaan Allah adalah dengan patuh dan hormat, mematuhi, menghormati keputusan-keputusan Allah yang Maha Kuasa. Jadi di sini kita melihat si Habil, si Qabil ya, tergerak tangannya, menganggap mudah untuk membunuh saudaranya Habil. Jadi kata tawa'at yaitu menundukkan atau melunakkan, hanya ditujukan kepada sesuatu yang membangkang dengan keras. Jadi kalau benda keras itu diucapkan dengan kata-kata tawa'at karena kekerasannya. Tapi kalau air tidak, artinya lunak. Karena memang sudah karakternya karakter yang lunak gitu. Jadi sini hawa nafsu Qabil menjadikannya ya membunuh saudaranya itu mudah. Ya. Yaitu dalam jiwa Qabil masih dapat ada iman. Tetapi dipaksa untuk membunuh, artinya dia melanggar tuntutan jiwa dan hatinya. Dia ikuti hawa nafsunya. Inilah maka orang-orang yang membunuh ini adalah orang-orang yang sudah nafsunya sudah berada di atas ambang yang sangat tinggi. Sehingga dia tidak lagi menghormati saudaranya. Ini sangat berbahaya bagi kehidupan. Sebab bunuh-membunuh inilah lah merupakan pekerjaan syaitan. Dan dapat merusak sistem yang sudah baik. Pak Ustadz Fajrul bersama saya bisa menambahkan pendalaman terhadap kajian ayat 30 ini. Iya. Tadi sebelum ayat 30 ini pada pertemuan yang telah lalu telah digambarkan bagaimana Qabil dan Habil itu berbuat yang zalim sehingga karena kezaliman Qabil itulah fatakuna min ashabin nar, maka dia termasuk golongan orang-orang yang masuk api neraka. Iya. Gitu. Jadi pada ayat hari ini kita membahas yaitu ayat 30 dari surat Al-Maidah ini disebutkan di sini fatawa'at lahu nafsuhu. Tawa'at di sini diartikan menundukkan atau melunakkan. Jadi ini hanya ditujukan kepada sesuatu yang membangkang dengan keras. Artinya apa? Artinya nafsahu, maksudnya emosinya itulah yang mempengaruhi dirinya untuk berbuat yaitu kejahatan yaitu membunuh saudaranya. Maka terjadilah pembunuhan itu. Maka ketika orang berbuat seperti itu, Allah mengatakan orang-orang itu adalah orang-orang yang sangat-sangat merugi. Begitu. Jadi ada hal yang perlu kita ambil dalam ayat ini, yaitu bahwa hawa nafsu itulah yang menjadikan seseorang itu mudah untuk membunuh saudaranya. Hawa nafsu itulah yang menjadikan diri seseorang itu menuju kepada kehancuran. Ihlaku nafsihi. Jadi sebetulnya kalau pada kehidupan kita sekarang ini, kalau kita pikirkan sejauh mana kita dalam menghadapi kehidupan ini, apakah memang betul sudah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala kita lakukan, atau emosional kita atau nafsu kita kah selama ini yang mengandrungi dalam kehidupan kita? Maka kalaulah itu yang kedua ini yang mengandrungi dalam kehidupan kita, maka kita ini tidak akan mendapatkan apa-apa dalam kehidupan ini. Iya, betul. Karena disetir oleh emosi kita. Gimana menurut Ustaz Hanafi kalau betul begitu? Betul. Ini adalah merupakan gambaran bahwa ketika nafsu ini kita ikut, maka tidak ada yang untung. Habil harus meregang nyawa, kehilangan nyawa yang paling mahal dalam kehidupan. Si Qabil harus merasakan jilatan api neraka, dan dia akan merasa sangat menyesal sekali karena telah menghabiskan nyawa saudaranya. Di sini dalam kehidupan modern ini, ya saya melihat ayat ini tidak lagi menjadi panutan, tidak lagi menjadi sebuah acuan dalam bergaul manusia. Masyarakat sangat mudah untuk menghilangkan nyawa saudaranya, dan terkadang bahkan karena uang sedikit saja dia berani membunuh orang lain. Dalam kasus yang sangat dekat di kota Medan ini, seorang pemuda masih SMU tega membunuh jirannya yang sedang kuliah di Fakultas Kedokteran UISU. Akibat apa? Ya sedikit saja, dia tidak bisa menahan nafsunya ketika melihat sang perempuan ya di rumahnya lah sendiri, ya mungkin dengan pakaian yang sangat ya tidak seperti dia keluar, tapi biasalah di rumah. Tapi begitu dia terbesit di hatinya nafsunya yang besar, maka dia mencoba untuk membunuh, dan ternyata korban berjatuhan dan dia juga tidak mendapatkan apa-apa. Ya dia harus menghadapi meja hakim dan pasti akan dihukum dengan hukuman yang berat. Jadi perbuatan ini kan sebetulnya Ustaz adalah perbuatan jahat. Iya. Iya. Dan juga Allah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan juga perbuatan baik dalam sabda atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Jadi di sini artinya barang siapa yang berbuat baik, dia akan mendapat kebaikan apa dengan kebaikannya itu, tidak hanya sampai di situ, tapi wa ajru man amila biha, bagi siapa yang mencontoh dan mengikuti perbuatan tersebut sampai kiamus saah. Artinya sampai kiamat. Betul. Begitu juga kebalikannya. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Artinya kalau seseorang itu sudah melakukan, misal dalam keluarga ada seorang yang membunuh misalnya, karena disebabkan oleh emosional dan hawa nafsu yang mengandungi dia, maka pekerjaan itu kalau ditiru dengan orang lain, maka dia akan mendapatkan dosa juga. Iya. Makanya di sini dosanya saja, kalau dari ayat ini bukan dua, tapi ditambah satu lagi menjadi tiga, Ustaz. Tiga, Pak. Pertama, dia melanggar peraturan Allah. Kedua, dia membunuh. Ketiga, orang yang melihatnya mengikuti cara dia. Dosa inilah juga dia. Dosa juga dia. Tampung dosanya. Gitu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-a'immah al-mudillun." Inilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling saya takutkan dalam apa yang saya khawatirkan selama ini terhadap umat saya adalah umat yang penuh dalam kesesatan. Artinya apa, Ustaz? Ketika seseorang itu berbuat zalim, berbuat kesalahan, itu biasa. Karena semua orang akan dihadapkan seperti itu. Tapi karena teknisinya dia itu tidak mau melaksanakan cepat, begitu ya. Maksudnya cepat itu kalau dalam sebuah firman Allah, wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar wa'iddat lil muttaqin. Jadi orang-orang muttaqin ini juga tak luput dengan dosa, tapi karena dia tahu Allah akan mengampuninya, maka segeralah dia bertobat kepada Allah agar diampuni. Jadi ayat yang dimaksud inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-imamudillun, yaitu orang-orang yang sudah bergemilangan dengan dosa-dosa dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita melihat bahwa konsistensi ayat ini sangat merupakan cara berpikir bahwa orang-orang yang membunuh itu pasti akan mendapatkan dosa yang sangat besar di sisi Allah. Dan orang-orang yang sudah bergelimang dengan dosa, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Kita melihat di sini ayat ini menceritakan tentang kisah anak Adam. Dan mulai saat itulah si Qabil yang sebagaimana dikatakan pada hadis tadi sebagai pewaris sunnah sayyi'ah, ya, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, akan mendapatkan ganjaran yang besar. Artinya pelaku-pelaku kejahatan yang saat ini. Terus sekarang begini, Ustaz, ada pertanyaan. Kira-kira Qabil itu siapa yang mengajarinya, Ustaz? Tidak ada. Berarti itu ada dari tabiat manusia itu sendiri. Iya, tabiat manusia itu sendiri. Kenapa? Iya. Naz'us syarri wal khairi ada. Kecenderungan untuk berbuat jahat, berbuat baik juga ada pada manusia. Dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Jadi dia tidak perlu diajarkan oleh siapa-siapa. Kalau ada cerita mengatakan datanglah syaitan mengajari cara membunuhnya, maka mati, enggak. Langsung dia begitu marah, diambilnya sesuatu, langsung dibunuhnya. Nah, jadi ini merupakan kajian yang sangat juga tidak kalah pentingnya untuk kita lihat bagaimana Allah menceritakan kondisi Qabil, kemudian dia menyesal dan merasa bahwasannya saudaranya telah sia-sia akibat keteledoran dan hawa nafsunya. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih kepada para pendengar. Mudah-mudahan kebersamaan kita diberkahi Allah dan kita mendapatkan rahmat dari sisinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasalmi.